Pada pertemuan ini kita akan membaca Kitabul Umuri wal Manhiya Anha, kitab tentang perkara-perkara yang terlarang darinya, perkara yang dilarang. Dan ini masih kita ambil dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, babu tahrimil al-ghaibah, al-ghaibah wal amri bihifdzil lisan, bab tentang haramnya ghibah. Al-ghibah, ghibah di sini bukan difahami menceritakan orang yang tidak benar padanya. Jadi ghibah di sini menceritakan tentang seorang yang benar adanya pada orang itu, dan itu adalah aibnya dia, kejelekannya dia, kemudian digunjing atau diceritakan kejelekan tersebut. Ini dikatakan dengan ghibah. Kalau kita menceritakan perkara yang tidak benar pada orang lain, itu bukan dikatakan ghibah, akan tetap dikatakan dusta. Dusta. Jadi ini perlu dibedakan. Ghibah adalah menceritakan tentang keadaan orang lain yang sebenarnya, dan orang tersebut tidak menyukai hal itu untuk diceritakan karena dia menganggap itu adalah aib atau kecacatan pada dirinya. Ini yang berkaitan dengan ghibah. Dan sebutkan wal amru bihifdzil lisan, dan perintah untuk menjaga lisan. Menjaga lisan, menjaga lidah dari mengungkapkan apa-apa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam membawakan bab, beliau membawakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, qala Allah taala, Allah taala berkata, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu fattakullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah sebagian di antara kalian menggunjing, menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian senang, suka, ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging atau bangkai saudaranya? Lahma akhihi maitan, yaitu daging saudaranya, disebutkan maita, yaitu bangkainya. Jika seorang sudah mati, baru hari matinya, tidak mungkin seorang akan suka memakannya. Kecuali mungkin orang-orang yang non-muslim, yang kita dapatkan di Kalimantan, ketika terjadi kerusuhan melawan orang Madura. Orang sana memakan orang-orang Madura, dibunuh, dimakan. Adapun mukmin, muslim, mereka tidak memakan bangkai mukmin lainnya. Bahkan bangkai manusia mereka tidak memakan yang selain mukmin. Karena jijik. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit, dalam keadaan bangkai? Fakarih tumuhu, maka tentu kalian membencinya. Jadi benci untuk memakan. Ini diperumpamakan. Dalam Al-Quran di sini membuatkan perumpamaan. Begitulah kalau kita menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain yang dia tidak menyukai hal tersebut, maka diperumpamakan seperti bangkai yang jijik, bangkai manusia yang jijik. Wattakullah, setelah menyebutkan hal ini, Allah katakan, wattakullah, dan bertakwalah kalian pada Allah. Takutlah kalian pada Allah dari berbuat perbuatan seperti ini, berbuat ghibah. Innallaha tawwabun rahim, sungguhnya Allah adalah at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, dan maha pengasih. Sebutkan pada kelanjutan di sini tentang nama Allah. Ismul A'zam Allah, Tawwab, yang maha menerima taubat, menjelaskan tentang Allah itu at-tawwab. Jadi ketika seorang melakukan perbuatan dosa, menggibai saudaranya, Allah berikan solusinya untuk bertakwa, artinya bertobatlah. Jangan lagi mengulangi. Inna Allah tawwab, Allah adalah maha menerima taubat. Rahim, maha menyayangi. Dan Allah larang seperti itu sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya untuk tidak lagi mengulangi. Karena ini adalah perbuatan yang jelek. Dan perbuatan seperti ini tidak hanya mengenai kita sebagai hamba-hamba Allah yang du'afa, yang lemah-lemah imannya. Namun di kalangan para sahabat, hampir-hampir juga terjadi. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan salah seorang istri dari suaminya yang tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang lain. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, mensifatinya tentang salah seorang istrinya, dia ini begini begini. Sebutkan artinya orangnya pendek, apa yang sebisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkarinya. Karena itu adalah perbuatan yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebutkan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengucapkan terhadap apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu dengannya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu keberadaannya dimintai pertanggungjawaban padanya. Jadi sangat jelas akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Dan ada perkara-perkara yang diperkecualikan, yang dibolehkan untuk disebutkan tentang kejelekan orang. Pertama, orang yang menyebarkan kejelekannya di tengah masyarakat. Misalnya di ahlul bid'ah. Yang membolehkan misalnya kawin tanpa ada wali. Tanpa ada wali orang tua, tanpa ada wali hakim. Pokoknya tanpa wali boleh wanita menikahkan dirinya sendiri seperti itu. Kalau ada orang seperti itu maka boleh untuk diceritakan orang ini. Orang ini mustabi. Orang ini ahlul bid'ah. Atau dia menyatakan boleh untuk meminum air kencing misalnya, maka orang seperti ini boleh diceritakan kejelekannya tentang perkara yang dia lakukan, boleh untuk diceritakan. Atau mengangkat permasalahan kepada hakim yang akan menyidang, misalnya terjadi perbuatan-perbuatan yang rusak, ada orang yang melakukan perbuatan rusak yang itu merupakan aibnya dia. Kemudian kita mengetahui, kita angkat kepada hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sebutkanlah perkara yang tidak dikenali tadi. Dilaporkan, disebutkan orang ini begini. Kalau dia memiliki bukti. Kemudian hakim menyelesaikan perkaranya. Dilaporkan kepada hakim dengan menyebutkan perkara-perkara jeleknya. Ini adalah perkara yang boleh. Dan Al-Imam Nawawi akan menyebutkan perkara-perkara yang dibolehkan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ghibah. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang terlafadzkan dari suatu perkataan illa ladaihi raqibun atid, melainkan padanya ada seorang malaikat yang menjaga, yang memantau. Jadi apa yang dikatakan tentang perkara ghibah ini, walaupun yang berkata itu dua orang di dalam kamarnya di tempat yang tertutup, Allah mengetahuinya. Dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat juga memantau hal tersebut. Setiap yang diucapkan dikatakan, setiap yang diucapkan dikatakan. Jadi terkadang orang-orang, karena yang kita lihat dari kalangan boneka Hizbiyah, dari kalangan Hizbiyin, menyebutkan perkara-perkara kita secara sembunyi-sembunyi. Ketika ada yang mengetahui, menyampaikan, jangan disampaikan, jangan dibongkar. Mereka membedakan. Kalau berbicara diam-diam, menyebutkan kejelekan du'at ahli sunnah diam-diam, itu boleh menurut mereka. Tapi kalau terang-terangan itu tidak boleh. Semuanya tetap tidak boleh. Dan berkaitan dengan menggibahi orang, menceritakan kejelekan orang yang perkara tersebut terkadang berkaitan dengan aibnya yang dia tutup, tidak boleh untuk dibongkar, kemudian diupayakan dibongkar atau diceritakan kepada orang-orang, baik secara rahasia ataupun tersembunyi, secara rahasia ataupun terang-terangan. Ini semua tercatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah terlafazkan dari suatu perkataan melainkan padanya raqibun atid, melainkan ada padanya malaikat yang dekat, yang menjaga, yang terus menulis apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh hamba. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katakan, i'lam annahu yambagi li kulli mukallafin ayyahfaza lisanahu an jami'il kalami. Ketahuilah bahwasanya selayaknya bagi setiap orang yang dikenai beban syariat, itu kita, bagi orang-orang mukmin, untuk menjaga lisannya dari seluruh perkataan. Ini dia sebutkan seluruh perkataan. Kemudian beliau rinci, illa kalaman zaharat fihi al-maslaha, kecuali perkataan yang nampak padanya kemaslahatan. Kalau tidak ada kemaslahatan, tidak ada baiknya, mending diam. Ini yang beliau maukan. Wa mata stawa al-kalamu wa tarkuhu fil maslaha, kapan perkataan itu sejajar sama antara meninggalkan dan mengucapkannya pada suatu kemaslahatan? Fa sunnatul imsaku anhu, maka sunnahnya, afdalnya dia untuk menahan dari itu. Kalau misalnya perkataan ini sama dengan perkataan ini, perkataan baik dan jelek, perkataan ini sama antara dua perkataan, apakah dia akan tinggalkan dua-duanya atau salah satunya? Maka apakah dia harus mengatakannya ataukah tidak? Sunnatu al-imsak anhu, jika maka beliau sebutkan sunnahnya atau afdalnya dia nahan, jangan berbicara. Li'annahu qad yanjarul kalam al-mubahu ila haram. Kalau ini memang perkaranya tadi, perkataan tadi mubah, boleh-boleh saja diucapkan, tapi nanti khawatirnya akan menjerumuskan, menyeret kepada perkara yang haram atau makruh atau yang dibenci. Li'annahu qad yanjarul kalam, karena sungguhnya terkadang perkataan tadi, perkataan yang mubah itu mengantarkan kepada yang haram atau makruh. Kalau misalnya seseorang terkadang menyinggung sesuatu dulu, bagaimana masalah ini, intinya nanti akan membawa untuk melakukan ghibah, maka perkataan pengantar tadi sebaiknya ditinggal. Karena apa? Nanti akan mengantarkan kepada ghibah. Ketika mengetahui ada isyarat akan mengantarkan kepada ghibah, maka ditahan, jangan lagi ucapkan, langsung ditahan, langsung berhenti dari mengucapkannya, karena nanti akan mengantarkan kepada ghibah, mengantarkan kepada yang haram atau yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah, dan ini adalah banyak pada kebiasaannya orang. Wassalamatu la ya'diluha syai', kataan yang bagus, keselamatan itu tidaklah mengimbanginya sesuatu pun. Jadi orang memilih keselamatan itu lebih berharga baginya daripada dia akan berkata yang kemudian nanti menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Kemudian beliau sebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Liyasmut, barang siapa yang keberadaannya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan khairan, kebaikan, atau dia diam, antara dua pilihan saja. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hanya dua pilihan padanya, dia berkata yang baik atau dia diam. Berkata yang baik seperti yang biasa kita sebutkan dalam hukum hajah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan di sini falyakul khairan, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, au liyasmut, atau dia diam. Kemudian disebutkan, wa hadzal haditsu sharihun, hadis ini adalah sharih, jelas, fi annahu yanbaghi alla yatakallam, pada bahwasanya pantasnya itu tidak berbicara illa idza kana al-kalamu khairan, melainkan kecuali jika keberadaan perkataan itu adalah baik. Wa huwa alladhi zaharat maslahatuhu, yang dia adalah nampak maslahatuhu, kemaslahatannya, kebaikannya. Wa mata syakka fi zuhuril maslahah fala yatakallam. Jadi kapan dia ragu apakah perkataan ini akan memunculkan kebaikan, fala yatakallam, maka hendaknya jangan dia berbicara. Jangan dia berkata dengan perkataan tersebut. Dia cukupkan dulu berkata. Kalau saya berkata dengan perkataan ini, apakah nanti dia akan memunculkan maslahat kebaikan? Apakah nanti akan memunculkan kemudaratan? Dia kalau kemudian dia mengucapkannya, maka nanti akan menimbulkan kemudaratan. Ketika itu, maka hendaknya dia menahan. Itu tidak berbicara. Jadi dia melihat maslahat dan masadatnya. Kapan perkataan itu ada kebaikannya atau tidak ada kejelekannya, maka boleh dia berbicara dengannya. Kemudian kita sebutkan lagi darinya, wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, qala, beliau katakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal, siapakah orang-orang muslim itu yang afdal, yang paling afdal, yang paling utama. Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan dari tangannya. Kalau kaum muslimin itu selamat dari lisannya, dari perkataannya, yaitu menggibainya, menceritakan perkara kejelekannya yang dia tidak sukai, atau wa yadihi, tidak selamat dari tangannya, mungkin salah sedikit mukul, karena sedikit nampak, sedikit melakukan kezaliman, maka orang-orang seperti ini tidaklah afdal. Yang afdal adalah orang yang kaum muslimin ini selamat dari lisannya dan dari tangannya, dari kejahatannya. Dan menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga diri dari perkara-perkara yang kita sebutkan di sini, ini memiliki keutamaan. Yang jaminannya adalah jannah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian itu. Bagaimana beliau sebutkan ini hadisnya? Wa an Sahal ibn Sa'ad, dan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi, siapa yang menjamin untukku, menjamin bagiku apa yang ada di antara lihyaihi, di antara jenggotnya dengan kumisnya, dengan hidungnya. Apa maksudnya? Lisannya. Siapa yang menjaga atau memberikan jaminan kepadaku terhadap apa yang di antara hidung dan jenggotnya, itu mulut, maksudnya bibirnya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara dua kakinya, antara dua paha, yakni kewanitaannya atau kelaki-lakiannya, atau bahasa kasarnya kemaluannya. Adman lahul jannah, maka aku jamin baginya jannah. Jadi kalau seseorang memberikan jaminan atau menjamin terhadap antara kedua, antara jenggotnya dengan hidungnya tadi, itu lisannya dia jaga, dan dia juga jaga kehormatannya, yang bahasa kasarnya kita sebutkan tadi, kemaluannya dia jaga, adman lahu jannah, maka aku berikan jaminan untuknya jannah, balasannya jannah. Ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terdapat di sini nasihat bagi kita mulai detik ini untuk kita melatih diri kita, menjaga lisan kita, menjaga kehormatan kita. Jangan sampai kita terjatuh sebagaimana terjatuhnya manusia di zaman ini. Banyak orang bergampang-gampangan lisannya, gerakan sana sini, melihat orang lewat mengenakan hijab syar'i, gerakan lagi lisannya. Melihat orang berjenggot, gerakan lagi apa yang ada di atas jenggotnya, misalnya digerakkan lagi, berbicara lagi. Belum lagi apa yang di antara dua kakinya, dua pahanya. Sekarang sangat merajalela di mana-mana. Terutama dengan adanya teknologi yang canggih seperti ini. Hanya dengan membuka HP seseorang bisa menikmati hawa nafsu, menikmati birahinya, berbuat dosa. Alhamdulillah, minggal. Apalagi kita dapati kalau daerah kita menjadi sasaran tempat bertemunya orang-orang yang ingin melakukan kejadian seperti ini. Kalau daerah-daerah kita di pinggir-pinggir pantai yang biasanya pada malam hari di situ terjadi. Apa yang terjadi? Na'udzubillah minzal. Maka kewajiban kita di sini adalah menjaga lisan kita. Juga menjaga apa yang di antara dua paha kita. Menjaga kehormatan kita. Dengan itu kita akan mendapatkan jaminan jannah. Mendapatkan jaminan jannah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Membimbing kita. Untuk berucap dengan perkataan yang baik dan membimbing kita pula untuk menjaga kehormatan kita, dan semoga apa yang kita lihat di lingkungan kita sebagai pelajaran bagi kita, untuk kita mengambil pelajaran sehingga kita tidak terjerumus padanya. Dan mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada pertanyaan lagi.